buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangi tarungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpimu kini tak kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu. Kau bernyanyi. Tetap tak tersenyum karena itu.